yang terbangun dari tidur panjang yang lelahkanmu. Sesali wajahmu merentah, kisahmu terlupa. Kau sadari semua yang berjalan tak tinggalkanmu, dan tak dapat merangkai semua dekati ayahmu. Thank you.